jam segini, enaknya tuh me time ditemenin sama si dia. Selenjaran di sofa yang empuk, dengerin musik, dan harus ditemenin si dia. Maksud Ayu, ditemenin sama aku? Ih, Abi, GR. Maksud aku, ditemenin sama Top White Coffee lah. Oh, nih, Top White Coffee. Yang dingin buat kamu, yang panas buat aku. Enak ya? Iya dong, dan gak bikin lambung cranky. Makanya aku suka Top White Coffee, bisa sering ngopi deh. Aroma dan rasanya so authentic. Bener banget apa kata Abimana dan Ayu Sita. Karena Top White Coffee, dari biji white coffee pilihan, dipadu susu yang creamy, enak diminum panas atau dingin, anytime, anywhere. Emang paling enak minum Top White Coffee sambil... Sambil ditemenin aku kan? Iya, buat bikinin kopi. Bikinin dong segelas lagi. Top White Coffee, the authentic taste of white coffee. Dari Wings Food.